الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-10 dari pembahasan tentang kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-babul ashir, bab yang ke-10, asy-syarikah, bab yang menjelaskan tentang asy-syarikah atau perserikatan, perkumpulan dagang. Wa fihi mas'alatan, dan di sini ada dua permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifu syarikah wa hukmuha wa adillatu mashru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama tentang definisi syarikah, apa yang dimaksud syarikah dan apa hukumnya dan dalil-dalil tentang disyariatkannya syarikah tersebut. Yang pertama, ta'rifu syarikah. الشركة لغة الاختلاط. شركة secara bahasa maknanya al-ikhtilat, percampuran. الشركة bisa disebut الشركة dengan shin yang difathah, ra yang juga difathah. Asy-syarakah seperti Arafah, juga disebut asy-syarikah dengan syin yang difathah dan ra yang dikasrah seperti Namirah, dan juga disebut asy-syirkah. Asy-syirkah seperti kata Hikmah, syirkah. Semuanya diperbolehkan, baik disebut syarakah atau syarikah atau syirkah. Secara bahasa maknanya adalah al-ikhtilat, pembauran atau percampuran antara satu dengan yang lain. Ay khalqu ahadil malaini bil akhar, yaitu mencampur dua harta lalu dicampur menjadi satu. Salah satu harta digabungkan dengan yang lain sehingga melebur menjadi satu dalam sebuah perserikatan atau perusahaan, dilebur. Bihaitsu la yatamayyazani an ba'dihima, di mana dua harta tersebut sudah tidak lagi dibedakan antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika dikatakan harta ini milik siapa? Milik bersama. Itu disebut syarikah, bukan milik perorangan. Milik si fulan, si allan. Namun milik syarikah atau asy-syirkah, disebabkan karena harta telah dilebur menjadi satu. Ini pengertian asy-syirkah secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud asy-syarikah hiya al-ijtima'u fi istihqaqin aw tasarrufin, yaitu berkumpul dalam istihqaq, keberhakan terhadap sesuatu. Berkumpulnya dua orang atau lebih yang mereka semua berhak terhadap satu harta, maka ini disebut istihqaq. Au tasarruf, atau kebersamaan dalam hal tasarruf, dalam hal mengelola harta tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa asy-syarikah terbagi menjadi dua jenis, dua bagian. Bagian yang pertama yaitu syarikah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam hal keberhakan mereka terhadap sebuah harta. Keberhakan mereka terhadap sebuah harta. Ini yang disebut dengan syarikatu al-amlak, yang nanti akan disebutkan. Berserikat dalam kepemilikan, keberhakan. Yang kedua tasarruf, berserikat dalam hal pengelolaan, mengelola sebuah harta ya, untuk dikelola menjadi sebuah perusahaan atau dalam perdagangan atau yang semisalnya. Kata beliau, fal ijtima'u fil istihqaqi. Adapun berkumpul ya, berkumpul dalam hal istihqaq, keberhakan dalam memiliki sesuatu, kasyarikati al-irth, seperti misalnya berkumpulnya, berserikatnya dalam harta warisan, dalam harta warisan. Misalnya seseorang meninggalkan tiga orang anak, seluruhnya laki-laki, seluruhnya laki-laki, maka harta tersebut milik anak ini secara bersama, karena mereka semuanya memiliki istihqaq, keberhakan untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayahnya. Maka di sini dia disebut istihqaq fil irth, asy-syarika fil irth, berserikat dalam hal sama-sama punya hak dalam warisan tersebut. Wal wasiyyati, demikian pula dalam hal wasiat. Misalnya ada seorang mewasiatkan bahwa harta saya yaitu sebuah mobil milik si A, si B, si C. Ini milik mereka bertiga. Terserah mereka apakan nanti. Mereka mendapatkannya dari wasiat. Wal hibah, atau berserikat dalam hal hibah, pemberian. Fi ainin au manfaatin. Fi ainin, apakah hibah itu terhadap satu benda? Ya, misalnya mobil. Maka dihibahkan kepada tiga orang, milik mereka bertiga. Silakan mereka manfaatkan. Atau manfaat. Manfaat. Misalnya seseorang menghibahkan manfaat dari sebidang tanah. Dia memiliki sebidang tanah, maka dia serahkan penggarapan tanah tersebut kepada tiga orang. Silakan kalian mengambil manfaatnya, tiga orang ini. Maka mereka berserikat dalam hal mendapatkan hibah terhadap manfaat sebidang tanah. Terserah mau dikelola untuk apa. Apakah membangun toko di situ, atau menjadikannya sebagai lahan perkebunan. Tergantung kesepakatan dari mereka bertiga. Wa tusamma hadhihi aidan syarikatal amlak, dan disebut jenis berserikat, perkumpulan seperti ini disebut syarikat al-amlak. Al-amlak yakni kepemilikan, karena mereka semua punya hak dalam memiliki satu barang atau satu manfaat. Maka ini jenis syarikah yang pertama, yaitu syarikatu al-amlak. Yang kedua, kata beliau, wal-ijtima'u fit-tasarruf. Berkumpul, berserikat dalam mengelola. Mengelola sebuah harta. Wa huwa ma yu'rafu bi syarikatil 'uqudi, dan ini yang dikenal dengan istilah syarikah al-'uqud. Syarikah akad. Wa hiya al-maqsudatu huna bil bahthi, dan jenis syarikat yang kedua inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Jadi kalau disebutkan bab asy-syarikah, maka yang dimaksud adalah asy-syarikah yang dibahas jenis yang kedua, bagaimana mengelola harta. Ya, mau dikelola untuk apa? Dalam sebuah perusahaan atau perdagangan atau apa saja, tergantung dari kesepakatan mereka yang hendak mengelola harta tersebut. Fahadani qismani lisyarikah wifqa hadha at-ta'rif. Maka dua jenis syarikah ini sejalan dengan definisi yang disebutkan, yaitu al-ijtima'u fil istihqaqi aw fit tasarruf. Berkumpul, berserikat dalam hal keberhakan sesuatu atau dalam hal pengelolaan. Ya, adapun yang dibahas dalam kitab fiqih dalam bab syarikah, yang dimaksud adalah jenis yang kedua, yaitu berserikat dalam mengelola dan menjalankan sebuah harta. Ini pengertian dari asy-syarikah. Yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil tentang disyariatkannya asy-syarikah. Kata beliau, asy-syirkatu masyru'atun. Berserikat dalam mengelola harta adalah perkara yang disyariatkan. Wa ja'atil ayatul qur'aniyatul karimah wal ahaditsun nabawiyyatus syarifah bi jawaziha. Telah datang ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia dan hadis-hadis nabawi yang mulia yang menerangkan tentang diperbolehkannya. Bahkan berserikat dalam mengelola harta merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama. Secara umum tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya berserikat dalam sebuah harta, dalam mengelola sebuah harta. Sepakat para ulama, meskipun ada jenis-jenis tertentu yang menjadi khilaf, yang menjadi perselisihan. Walhasil, dalil-dalil tentang dibolehkannya berserikat dalam mengelola sebuah harta disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para ulama menukilkan ijma' tentang dibolehkannya. Adapun dari Al-Qur'an Al-Karim, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Banyak sekali di antara mereka yang berserikat, yang berkumpul dalam sebuah harta, sebagian mereka melakukan perbuatan kezaliman terhadap sebagian yang lain. Wal khulata'u asy-syuraka. Yang dimaksud al-khulata' di dalam ayat ini adalah orang-orang yang berserikat dalam mengelola sebuah harta. Wa qala subhanah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fahum syuraka'u fitsuluts. Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang pembagian warisan, maka mereka berserikat sama dalam hal mendapatkan sepertiga bagian. Mendapatkan sepertiga bagian dari harta warisan. Maka di sini disebutkan syuraka, ya, menunjukkan bahwa berserikat dalam istihqaq, dalam keberhakan sebuah harta atau dalam hal pengelolaan, ini adalah merupakan hal yang diperbolehkan. Dan di sini beliau tidak menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Al-Minhal, yakni dari jalur Sulaiman bin Abi Muslim, beliau mengatakan, sa'altu Abu Al-Minhal 'ani as-sarfi yadan bi yadin. Aku bertanya kepada Abu Al-Minhal tentang hukum penukaran kontan, secara taqabud, secara kontan, satu dengan yang lainnya, secara cash. Faqala, maka Abul Minhal mengatakan, ishtaraitu ana wa syarikun li syai'an yadan biyadin. Aku membeli sesuatu bersama dengan sekutuku yang berserikat denganku. Membeli sesuatu, ada yang kami beli secara kontan wa nasi'atan, ada yang kami beli secara nasi'ah, tidak kontan tapi di kredit. Faja'ana al-Bara' ibn 'Azib, lalu datanglah kepada kami al-Bara' bin 'Azib. Fasa'alnah, lalu kemudian kami bertanya kepada beliau. Faqala, kata al-Bara' bin 'Azib, fa'altu ana wa syariki Zaid ibn Arqam, aku pernah melakukan ini, aku bersama dengan sekutuku dalam harta, berserikat dalam harta, Al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam. Wasa'alna an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, lalu kami bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hal tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan, makana yadan biyadin fakhudhuh, apa yang kamu beli secara kontan ambil. Wa ma kana nasi'atan farudduh, dan apa yang kamu beli secara nasi'ah, tidak secara taqabut, tidak dari tangan ke tangan, maka hendaknya kalian kembalikan, karena itu batil. Yakni yang dimaksud oleh beliau di sini adalah tukar menukar dari barang-barang yang ada unsur riba padanya. Ada unsur riba, sebagaimana kita ketahui bahwa tukar menukar emas, ya, atau emas dengan perak, ini dibolehkan berbeda timbangan tukar menukar emas dengan perak, tapi syaratnya ya dan biadin, harus masing-masing menyerahkan di majelis akad tersebut, tidak boleh ditunda. Apabila ditunda maka batil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membatalkan jual beli yang dilakukan dengan cara nasi'ah, yang ini termasuk di antara barang-barang yang memiliki unsur riba. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang mirip yang disebutkan dalam riwayat tersebut dari jalur Amr bin Dinar dari Abul Minhal, bahwa Zaid bin Arqam dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma kana syarikaini. Ya, keduanya adalah dua orang yang berserikat dalam sebuah harta. Fashtaraya fiddatan binaqdin wa nasi'ah, maka keduanya pun membeli perak. Satunya dibeli dengan cara kontan, yang satunya dibeli dengan cara nasi'ah, dengan cara kredit diakhirkan pemberiannya. Fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa amarahuma annama kana binaqdin fa ajizuh wa ma kana binasi'atin farudduh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa yang dilakukan dari transaksi yang dilakukan secara tunai, secara kontan, maka bolehkan, dan apa yang dilakukan secara kredit maka tolaklah. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menukilkan ijma', kata beliau, wa ajma'al muslimun ala jawazi asy-syarika fil jumlah, bahwa telah bersepakat kaum muslimin tentang diperbolehkannya berserikat dalam sebuah harta secara umum. Lalu kata beliau, wa hiya minal 'uqudil jaizah, dan ini termasuk dalam bentuk akad yang hukumnya dibolehkan. Wal mujtama' bihajatin masatin ilaiha, masyarakat sangat membutuhkan perkara ini. Ya, kadang-kadang mengelola sendiri berat. Naam, terkadang untuk ingin menyelesaikan satu pekerjaan sendiri berat, harus ada bantuan dari yang lain. Maka disinilah dibutuhkannya asyarika, perserikatan, perkumpulan, dagang atau yang semisalnya, untuk menyelesaikan sesuatu. Apalagi kalau proyek-proyek yang sifatnya dalam skala besar. Walasiyama fil masyru'at ad-dakhmah, terlebih lagi dalam proyek-proyek yang besar. Allati la yastati'u asy-syakhsul qiyama biha bimufradih, di mana seseorang tidak mampu untuk menegakkan sendirian, dia sangat membutuhkan teman yang lain. Ya, perlunya ada syarika, perkumpulan dalam mengelola sebuah pekerjaan, ini ahli dalam satu bidang, ini ahli dalam bidang yang lain, ini tugasnya dalam perkara yang lain, mereka berserikat, berkumpul untuk mengelola sebuah pekerjaan. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia secara umum. Baik, sampai di sini ikhwan, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah. Thank you.